Kula mung kandha konsep ka bakso dakoh sebagian malah dikekke kabeh. Akhire nggo jenengan tampa moh. Kamu jangan sedekah sama saya. Cari panti asuhan yang paling membutuhkan. Kekke. Kowe rasa sedekah karo aku. Kowe meneng aku, ngenyek aku. Mangerupaku kaya kotak infak. Akhire kula terke teng panti asuhan teng daerah Prambanan. Kula kaget, Pak. 30 juta dilongke. Kula sedekah damel panti asuhan plek 30 juta. Wah, kowe kelas le. Jane ya ora. Ora kandhani. Luwe HP ora ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi ra sedekah. Kowe ana kotak infak, ana kae nyemplungi 100.000. Ikhlas ora. Lah piro 100.000? Kuwi luwe HP. Daripada takoni, kowe ikhlas? Ikhlas. Sedekah piro? Ora. Lawang ikhlas tapi ora sedekah. Mulih ning pondok. Kula ajeng rabi, ajeng gawe omah, duwe-duwe 30 juta, manut dawuh jenengan, duit kula sedekahke. Sakniki kula kudu pripun? Kula jawab, kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan kejutan-kejutan yang baru dari Allah. Lah terus kula pripun? Tungguren, menengok. Tunggu keajaiban dari Allah. Inilah mengejutkan Allah. Duit 30 juta diwenehke kabeh untuk jalan Allah. Tunggulah kejutan dari Allah. Kula ulangi. Kejutkanlah Tuhanmu dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Seminggu dinteni ora ana kejutan. Telepon kula. Bah, kok derengeten kejutan nggih? Lah kula jawab, kowe iki ya goblok, wong kejutan kok dienteni. Ayo, lan jenengan ulang tahun. Sing jenenge surprise niku sifate direncanake napa dadakan? Ya dadakan. Surprise kok direncanake. Dua minggu kemudian telepon kula meneh. Walah bah, kula bar sedekah 30 juta kok urip kula kata ujian. Kula jawab, "Heeh, urip kuwi akeh ujian le. Lah akeh saweran jenenge dangdutan." Wis mulai mangkel kae bocahe. Wah, dia cuk gigi ya ini ono. Wis rapopo. Sebulan kemudian telepon kula meneh. Pripun iki? Urip kula tambah ra karu-karuan. Kula jawab, sing sabar. Bocah kula takon meneh. Sabar niku enten watese napa mboten? Ora ono. Sabar kuwi ra duwe wates, wong sing duwe wates mung kulon praga. Ayo nggih napa mboten? Urip ngono kuwi lho. 2 bulan kemudian ditelepon kali calon maratuane saking Surabaya. Mas. Lak sesuk awakmu ora tekan Surabaya ndang nglamar anakku, tak kekke wong liya. Nangis marang pondok, brebes mili. Walah babah kula nderek jenengan, mboten namung kelangan 30 juta, tapi terancam kehilangan calon istri saya. Tak takoni lah ngopo? Wau wow, calon mertua kula telepon, lak sesuk kula mboten tekan Surabaya, calon bojo kula ajeng dikekke wong liya. Aku kula jawab, santai le, cinta ditolak, semampir masih buka. Aku ngono. Lak semampir niku Kediri, namine semampir. Apal? Apal Bang, lak Semarang Sunan Kuning, Ambarawa Bandungan. Bandungan. Kok apal banget ya cetok kan Gus Miftah kiyaine lonte. Dadi kula apal kalih nggon-ngonan lonte. Kowe rasa melu-melu. Cah ngacengane gaya rasa melu. Ora kuat yo. Kalau aku kuat Ferguson, kamu enggak akan kuat. Calon maratuane kula telepon. Pak, kula Gus Miftah, guru ngajine bocah niki. Pripun? Sesok bocah niki ajeng kula gawa teng Surabaya ngelamar anake panjenengan. Tapi jenengan kedah pirsa. Napa? Bocah niki kere kuadrat. Maksude kere kuadrat napa? Ra duwe apa? Apa? Jawabane calon maratuane napa? Gus,